Mitra bisnis, Kwik Kian Gi menilai, ketidakpahaman para elit dan politisi di tanah air atas tugas serta tanggung jawabnya kepada publik yang telah memilihnya, nyata terlihat melalui berbagai perdebatan serta silang pendapat yang lebih berfokus pada figur individu atau partai yang marak bermunculan pada tahun politik seperti sekarang. Menurutnya, kondisi ini jelas tidak sehat, lantaran hanya menghasilkan pencitraan atas figur individu atau kelompok, tanpa memberikan dampak positif kepada rakyat. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik, Pak Kwik, beberapa pendapat menyatakan berbagai upaya pencitraan telah membuat sistem politik kita menjadi mahal. Apa pendapat Bapak? Ya kenapa kok mesti dibuat mahal? Dan ini kalau dikatakan sistem politik ini mahal, sistem politiknya itu tidak ada. Jadi jangan bicara soal sistem politik, oh nggak ada sistemnya sama sekali. Kenapa Bapak menilai begitu? Lah, sistem politik kita apa sebetulnya? Sistem politik kita apa yang diartikan mahal itu oleh karena yang punya kuasa, yang punya jabatan itu dipilih rakyat terbanyak sesudah dia dipilih. Itu tidak ada arahan apa-apa sesuka-sukanya dia gitu kan. Setelah dipilih kan menjadi sesuka-sukanya dia. Artinya apa yang harus dipikirkan tidak ada sama sekali. Baik, Pak Kwik, jika Bapak berpendapat seperti itu, tentu Bapak punya faktor pembanding. Nah, bisa Bapak ulas seperti apa faktor pembanding dalam penyelenggaraan negara yang baik? Oh iya, terang dong. Kalau kita setiap hari nonton CNN, nonton BBC World, nonton CCTV, Al Jazeera, terus kemudian itu kan di sana diskusi mendalam, itu semuanya kan begitu. Kalau kita memperhatikan perdebatan yang ada di Senat, negara-negara yang sudah mapan di Amerika, lalu Parlemen Eropa, ya itu kan adu konsep. Prioritasnya apa dan mengapa? Mengapa kok begitu? Itulah perdebatannya. Terus kemudian kita lihat yang di Eropa kan sering perdebatan di dalam berjam-jam, tidak ada iklan sama sekali kan di DPR. Kalau ada urusan penting, Senat kan perdebatannya di sana. Pidatonya presiden kan penuh, full. Ditayangkan, kita bisa ngeklik di YouTube segala. Nah, ini pembandingnya itulah penyelenggaraan negara yang benar seperti itu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.